ba'd. Kita lanjutkan masih pada kalam Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, waqad ra'aitu an ajma' baina hadainil kitabain taysiran lil intifa'u bihima. Kata beliau, laqad ra'aitu, sungguh aku berpandangan, an ajma' baina hadainil kitabain, aku punya pandangan untuk mengumpulkan dua kitab ini, kitab apa? Tathhirul I'tiqad dan Syarhus Sudur. Taysiran lil intifa'i bihima, sebagai bentuk taisir, kemudahan untuk mengambil kemanfaatan pada kedua kitab tadi. Ma'at ta'liq ala mawadhi' minha minhuma, persamaan ta'liq pada beberapa tempat dari kedua kitab tadi. Wa uqaddim baina yadayi dzalika bi muqaddimatin tashmalu ala khamsati fusulin, serta aku sajikan sebelum kitab tersebut 5 fasal. Al-faslul awal fi ta'rif bil imamain As-Sun'ani wasy-Syaukani wa kitabaihima. Fasal yang pertama, pengenalan terhadap kedua imam tersebut, yaitu As-Sun'ani dan Syaukani, serta kitab keduanya. Tathhirul I'tiqad wa Syarhis Sudur min kalami Syekhina Abdul Razak Afifi rahimahullah naqlan min taqdimihi lil Jami' al-Farid Taba'atil Jami'. Jadi yang pertama, fasal yang pertama, pengenalan terhadap kedua imam tersebut dan juga kitab Tathhirul I'tiqad serta kitab Syarhus Sudur yang diambil dari kalam Syekh Abdul Razak Afifi. Al-faslu tsani fi bayani taqsimit tauhid ila tauhidir rububiyyah wa tauhidil uluhiyyah wa tauhidil asma'i was sifat. Al-faslu tsalits, yang kedua tadi, tentang pembagian, penjelasan tentang pembagian tauhid menjadi tauhid rububiyyah, uluhiyyah, wal asma'u sifat. Al-faslu tsalits fi ittifaqi da'watir rusul ala ifradillahi bil ibadah, tentang kesepakatan para rasul di dalam mengesakan Allah dalam peribadatan. Wa ittifaqi aqwamihim ala mu'aradatihim wa ittiba'ihim millatal aba, dan juga kesepakatan kaum-kaum para nabi para rasul tadi untuk menentang para nabi dan para rasul serta ittiba'ihim millatal aba, serta tindakan mereka dalam kesepakatan tindakan mereka di dalam mengikuti agama nenek moyang. Al-faslu rabi', fasal yang keempat, fi tahrimil bina' 'alal kubur, tentang keharaman membuat bangunan di atas kuburan. Wa ittikhadhiha masajidah, serta menjadikannya sebagai tempat salat. Fa ma yufdhi ilaihi min asy-syirki wad-du'a bidu'ai ahliha wal istighatha bihim wa su'alihim qadha' al hajat wa kashfal qurbat, serta penjelasan tentang keharaman segala sesuatu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan dengan cara berdoa meminta kepada penghuni kuburan, orang yang sudah mati tadi, atau istighatha kepada mereka, memohon mereka agar menunaikan kebutuhan-kebutuhan dan menghilangkan kesusahan-kesusahan. Wa ghairi dzalika mimma la yutlabu illa minallah, dan yang selain itu dari perkara-perkara yang tidak boleh diminta melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-faslul khamis hukmu du'ai ashabil qubur wal istighatsati bihim, hukum berdoa kepada penghuni kuburan dan beristighatha kepada mereka. Wa mata yuhkam ala man da'ahum wastaghatha bihim bil kufri, dan kapan dihukumi bagi orang yang berdoa kepada penghuni kuburan dan istighatha kepada mereka dihukumi dengan kekufuran, kapan? Was'alullaha jalla wa azza wa jalla ayyanfa'a bihadzal amal, aku memohon kepada Allah agar memberikan kemanfaatan terhadap amalan ini. Wa yuwaffiqa al-muslimin lil fiqhi fi dinihim wa ibadati rabbihim 'ala al-wajhi alladhi syara'ahu lahum, serta aku memohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kaum muslimin di dalam agama mereka dan peribadatan kepada Rabb mereka sesuai dengan cara yang Allah syariatkan untuk mereka. Wa ayyusallimahum minal wuqu' fi syirki, serta aku memohon kepada Allah agar menyelamatkan mereka dari terjatuh pada kesyirikan. Wa ayyaqiyahum alwasailah wadzara'i almusila ilaihi, serta aku memohon kepada Allah agar menjaga mereka dari wasilah-wasilah dan perantara-perantara yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Wassallallahu alaihi wasallam wa barik ala Muhammadin wa sallallahu wasallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Itu mukaddimah dari Syekh Abdul Muhsin. Kita masuk keterangan beliau di bukunya Syekh Abdul Muhsin, masih keterangan Syekh Abdul Muhsin ya. Kalau di punya anak halaman 8, punya hantu, punya antum? Sama ya. Al-faslul awwal fi ta'rif bil imamain as-sunani wa syaukani wa kitabihima wa kitabaihima. Fasal yang pertama tentang pengenalan terhadap kedua imam tersebut, as-sunani wa syaukani wa kitabaihima, dan kedua kitabnya. Tathhiril i'tiqad wa syarhis sudur, dan syarah sudur min kalam syekhina Abdul Razak Afifi, yang diambil dari kalam keterangan Syekh Abdul Razak Afifi naklan min taqdimihi lil Jami' al Farid tabaatil jami', yang dinukil dari mukaddimah kitab Syekh Abdul Razak Afifi terhadap kitab Jami' al Farid tabaatil jami'. Awal, yang pertama, Al-Imam As-Sun'ani wal-alimul fadil, dia adalah seorang alim yang mulia, muhadithun ahlu hadith, itu apa di punya antum? Afwan, wal alimul fadilu muhadditsu waqtihi, ya, muhadditsu waqtihi, beliau adalah seorang alim yang mulia, muhadditsu waqtihi, ahlu hadis pada masanya, waqtihi maknanya muhadditsu zamanihi, wa faqihu zamanihi, dan faqih ahli fikih pada masanya, sama baik waktu zaman. Al-Syikh Muhammad Ibn Ismail, Al-Syikh Muhammad Ibn Ismail Ibn Salah Al-Amir Al-Kahlani Thumma Sun'ani, yaitu Muhammad Ibn Ismail Ibn Salah Al-Amir Al-Kahlani Thumma Sun'ani. Kahlan, Kahlan itu nama wilayah di Yaman, Yaman Utara. Sun'ani nisbat kepada kota Sun'a. Wulida bi Kahlan, dilahirkan di Kahlan. Am tahun 1099. Wa hubbibat ilayya ar-rihlatu fi talabil ilmi. Dan beliau dibuat cinta untuk rehla dalam menuntut ilmu. Wan taqala ila Sun'a, sehingga beliau pun pindah ke Sun'a yang sekarang menjadi ibu kota negara Yaman Utara. Wa qadha an ulama'iha, beliau mengambil ilmu dari ulama kota Sun'a. Thumma rahala ila al-Hijaz, kemudian beliau rehla ke negeri Hijaz. Wa akhadha an kibari ulama'i Mekah wal Madinah, beliau mengambil ilmu dari senior-senior ulama Mekah dan Madinah. Summa ada ila Sun'a linashril ilmi, kemudian beliau pulang balik lagi ke Sun'a untuk menyebarkan ilmu. Wa iha wa ihya is sunnati wal qadha 'alal bid'ah, serta dengan tujuan untuk menghidupkan sunnah dan memutuskan kebid'ahan, menghukumi kebid'ahan, al-qadha, dan menghukumi kebid'ahan, maknanya memutus kebid'ahan. Fajalasa litadris wa badala fihi juhdahu. Beliau pun duduk untuk mengajar serta mencurahkan pada pengajaran tersebut jerih payahnya, juhdahu, jerih payah. Hatta ishtaharo amruhu wa ala qadruhu wartafa'a sahmuhu. Sehingga urusan beliau itu masyhur, ya, pengajaran beliau tadi masyhur, kedudukan beliau itu tinggi, dan wibawanya semakin meninggi. Wasara marji'an li ahli ilmi fi biladihi. Sehingga beliau pun menjadi apa? Menjadi marji', rujukan para ahli ilmi di negeri itu. Wa nahadud bidda'wa ilal islah. Beliau bangkit dengan cara dakwah tersebut untuk memperbaiki kondisi. Fa'amara bil ma'ruf wa nahaa 'anil munkar. Beliau melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Wa sada'a bil haqq. Wa syaddada fin nakir 'alal mubtadi'a wal munharifin. Beliau pun sada'a, berani menyuarakan al-haq dan keras terhadap kemungkaran, atau keras di dalam mengingkari para ahli bid'ah dan orang-orang yang menyimpang. La yubali bima yusibuhu min adzahum. Beliau tidak peduli apa yang menimpa beliau dari gangguan-gangguan mereka. La yakhsha fillahi laumata laim. Mereka tidak takut celaan orang yang mencela dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Fakafahumullahu wa ilatahum. Maka Allah Subhanahu wa taala mencukupi, memberikan jaminan dari tipu daya gangguan mereka. Wajtama'a haulahu khalqun katsir, sehingga berkumpullah di sisi beliau banyak orang. Wa kana lahu minal athar al-mahmud ma narju ay yajziyahullahu bihi khairal jazaa. Sehingga beliau pun memiliki pengaruh yang terpuji, dampak yang terpuji. Apa yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala agar membalasnya dengan kebaikan. Wa ila janib maqama bihi ba'da tadris wal wa'zi wal islah. Dan setelah beliau tegak dengan mengajar, memberikan nasihat dan memberikan bimbingan perbaikan kepada umat, allafa kutuban wa rasail katsir. Beliau Asy-Syaukani ini atau As-Sunani ini banyak nulis. Minha Subul Salam, Syarhi Bulughul Maram, Syarhu Bulughul Maram, Al-Uddah, Wahya Taliqat, Hasya Biha Al-Ahkam Libni Daqiq Al-Aid. Al-Uddah itu Taliqat yang beliau hasya, hiasi, apa namanya, dihasyai dengannya kitab Al-Ihkam karya Ibni Daqiq Al-Aid. Al-Ihkam Ibn Daqiq Al-Aid itu karya Syarah Umdatul Ahkam, dikasih hasyiah, kasih ta'liq sama As-Sunani namanya Al-Uddah. Wa Qasbus Sukar, wa Qasbus Sukar Nazam Nukhfatil Fikr, ini ilmu mustalah. Wa syarahu bi kitabin Samau Isbalul Mator dan Irsyadun Nuqad ila Taisir Ijtihad. Ini sudah semuanya kitab tercetak, ya. Wa tathhirul i'tiqad an adranil ilhad wa huwa alkitab alladhi nuqaddimuhu lil qurra. Kemudian kitab tathhirul i'tiqad yang kita sajikan kepada para pembaca. Kemudian beliau mengatakan inna hadzal kitab ma'asighari hajmihi azuma naf'uhu wa ammat fa'idatuhu. Sesungguhnya kitab ini, kitab apa itu? Tathirul i'tiqad. Bersamaan kecil bentuknya, kecil ya, namun kemanfaatan sangatlah besar serta faedahnya sangat menyeluruh. Ini kitab tipis ya, tapi luar biasa. Di Saudi pun kadang dicetak di buku-buku yang dibagikan di musim-musim haji itu, kadang ada Tathirul i'tiqad. Wa qad rattabahu al-mu'allifu 'ala muqaddimatin 'ala muqaddimatin wa khamsati usulin wa jumlati fusulin. Sungguh al-mu'allif As-Sun'ani telah menyusunnya dengan muqaddimah dan lima usul serta beberapa fasal. Amal muqaddimah faqad dzakara fiha ma hamalu 'ala ta'lifihi min tishari Asyirki fil amsar wal bilad bita'zimi sawadil azam minan nas lil kubur wa man fiha ta'ziman la yanbaghi. Adapun yang berkaitan dengan muqaddimah, beliau As-Sun'ani menyebutkan padanya perkara yang mendorong beliau untuk menyusun kitab tersebut, dikarenakan tersebarnya kesyirikan di sekian banyak penjuru. Al-Amsar jamak Mesir, maknanya tempat, wilayah. Di sekian banyak wilayah, banyak penjuru dan negeri, bita'zimi sawadil a'zam minan nas, yaitu berupa pengagungan mayoritas umat manusia lil kubur, terhadap kuburan, wa man fiha ta'ziman la yanbaghi. Dan pengagungan terhadap orang-orang yang ada dalam kuburan tersebut, maknanya orang sudah mati, ta'ziman la yanbaghi, sebagai bentuk pengagungan yang tidak pantas. Jadi yang mendorong beliau As-Sun'ani menulis kitab ini dikarenakan banyaknya kesyirikan di sekian banyak wilayah. Apa bagaimana bentuk kesyirikannya? Itu bentuk pengagungan mayoritas masyarakat, sawadul a'zam, ya, sawadul a'zam itu mayoritas, kebanyakan masyarakat, dalam mengagungkan kuburan dan mengagungkan orang yang ada dalam kuburan, namanya orang yang sudah mati. Karena itu sudah ma'ruf ya, di Yaman luar biasa kesyirikannya, tidak kalah beda yang ada di Indonesia ini tadi, baik Yaman Utara, baik Yaman Selatan, khususnya Yaman Hadramaut yang ada di Tarim, karena di sana ada kuburan yang mereka agungkan yang luar biasa, itu kuburan Nabiullah Hud yang dinisbatkan kepada Nabiullah Hud alaihissalam. Kemudian beliau menyatakan, mana ini? Salaman 9 Sawadul Azam ya. Kemudian ayyakuna illa lillahi wahdah, yang seharusnya tidaklah terjadi melainkan milik Allah atau ikhlas lillahi wahdah, hanya untuk Allah semata. Wa'tiqaduhum fil kahanah, dan juga sebabnya dikarenakan mereka umat manusia meyakini pada dukun-dukun itu, alladzina yaz'umunal kasyf wa 'ilmal ghaib, dukun-dukun yang mengklaim bisa menerawang dan tahu ilmu ghaib. Wa tasdiquhum iyyahum fi dzalik, dan juga sebabnya dikarenakan mereka umat manusia banyak membenarkan hal tersebut. Itu muqaddimah yang disebutkan oleh Syekh Al-Imam Asy-Syaukani atau Sun'ani. Wa amal usul fa fi bayani anna al-Qur'an haqqun wa qaulun wa sidqun. Adapun al-usul, prinsip-prinsip yang akan disebutkan dalam buku Tathirul i'tiqad, padanya terdapat penjelasan bahwasanya Al-Qur'an adalah benar, qaulun wa sidqun, perkataan yang jujur. Wa anna ar-rusul innama bu'itsu bi tauhidil uluhiyah. Sesungguhnya para rasul hanyalah diutus untuk mentauhidkan uluhiyah. Wa annahu asasu sihhatil ibadah wa qabulihah. Bahwasanya Tauhidul uluhiyah adalah asas pondasi sahnya ibadah dan diterimanya ibadah. Jelas ya? Tauhidul uluhiyah adalah sebab diterimanya ibadah. Sehingga para ulama menyebutkan diterimanya ibadah itu ada tiga. Yang pertama sihatul mu'taqad, sah, bagus keyakinannya, maknanya tauhid uluhiyahnya bagus. Yang kedua ikhlas, yang ketiga mutaba'ah. Kalaupun dia ikhlas dalam sholat tadi, korban ini sholat, namun dia keyakinannya rusak dikarenakan dia meyakini bahwasannya bolehnya berdoa kepada wali yang sudah mati, ini tidak diterima ibadahnya. Kemudian amma tauhidur rububiyah fahuwa markuzun fil fitor. Adapun tauhidur rububiyah sudah perkara yang markuz, sudah tabiat yang tertanam dalam fitrah-fitrah manusia. Waqad aqarra bihi al-musyrikun. Sungguh telah diikrarkan oleh kaum musyrikun. Apa dalilnya? Kaum musyrikun mengikrarkan tauhidur rububiyah. Faiz. Walakinnahu la yughni anhum syai'an li ikhlalihim bi tauhidil ibadah. Akan tetapi pengikraran mereka terhadap tauhid rububiyah tersebut tidak membuat mereka cukup sedikit pun. Ya. Tidak mencukupi mereka sedikit pun li ikhlalihim bi tauhidil ibadah, dikarenakan ada kekurangan pada mereka, cacat pada mereka terhadap tauhid uluhiyah. Wa amal fusul faqad fassala fiha ma ajma'alahu fil usul al-khamsah min anwa'il ibadati wal istidlali 'alaiha. Adapun fasal-fasal yang ada dalam kitab Tathhirul I'tiqad, maka sungguh beliau telah rinci padanya sesuatu yang tadinya beliau sebutkan secara global pada usul yang lima dari jenis-jenis ibadah dan pendalilan-pendalilan terhadap jenis-jenis ibadah tersebut. Wa dzakara fiha katsiran minasyubah, beliau sebutkan padanya pada fasal-fasal tersebut sekian banyak syubhat allati yata'allal biha almubtadi'atu li syirkihim wa ajaba anha, yang dijadikan alasan bagi ahli bid'ah untuk melakukan kesyirikan, dan beliau jawab syubhat tersebut. Wa ja'ala dzalika 'ala surati su'al wal jawab, beliau jadikan apa namanya syubhat tadi dan jawabannya dalam bentuk apa? Pertanyaan dan jawaban. Tahdidan lil matlub wa taysiran lil fahmi, sebagai bentuk tahdid, pembatasan terhadap yang diinginkan dan kemudahan untuk difahami. Hatta taqumal hujjatu wa yatimul i'zar, supaya tegak hujjah dan selesailah pemberian uzurnya. Fa'as'alu ayyaghfir lana walahu wa yafidu alaina min rahmatihi wa yaskununa fasiha wa yuskinana fasiha jannatihi innahu mujibud du'a wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kata beliau, fa'allaha, maka hanya kepada Allah, as'aluh, aku memohon, ayyaghfir lana, agar mengampuni kami, walahu, dan mengampuni beliau, wa yufidu alaina min rahmatihi, serta menganugerahkan kepada kita berupa rahmatnya, wa yuskinana, ataf ke ayyaghfir, wa yuskinana, dan menempatkan kita fasiha jannatihi. Di tempat yang luas pada surganya. Innahu mujibud du'a. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu al-imam as-Sunani. Sekarang al-imam as-Syaukani. Wal-alimul fadil as-syikh Muhammad ibn Ali ibn Muhammad ibn Abdullah as-Syaukani thumma as-Sunani. Syaukani. Ini ma'ruf, as-Syaukani terkenal. Sampai kalau di Yaman itu ada kopi. Warung kopi namanya, kopi Syaukani. Ya. Anda tahu kopi Syaukani itu kayak apa? Jadi kopi susu. Nah, susunya itu susu kambing. Kambingnya itu di kandang kambing. Jadi susu itu dibuat buat kopi, susunya diperaskan dulu. Langsung meras. Nah, itu sosok kopi Syaukani itu. Kebayang gak antum? Kopi diperaskan, tidak. Itu kopi Syaukani. Wulida fi Dzulqa'dah. Dilahirkan beliau pada bulan Dzulqa'dah 1172 wa tufiya fi Jumadil Akhirah 1250. Hafidhul Quran wa jawwadahu ala jama'atin minal muallimin bi Sun'a. Beliau hafal Al-Quran dan membaguskan bacaannya pada sekelompok, pada beberapa pengajar di kota Sun'a. Wa hafidhu katsiran minal mutun fil fiqhi wa usulihi fil nahwi wal balagha wal mantiq wa adabil bahthi wal munadharah wa ghairiha minal funun al mukhtalifah. Beliau hafal banyak dari matan-matan fikih, usul fikih, ilmu nahu, balagoh, mantik, adab dalam mentelaah dan berdiskusi dan yang selainnya dari bidang-bidang yang beragam. Summa hadhara majalisal ulama fatalaqa anhum syuruh hadhil mutun wa ghairiha minal muallafat, serta beliau hadir majelis para ulama dan beliau mengambil dari para ulama syarah-syarah matan-matan tersebut dan yang selainnya dari sekian banyak karya tulis. Wa badala juhdahu fi dzalika hatta tafawwaqa fi katsirin min ulumi syari'ah wal lughah al-arabiyyah. Beliau mencurahkan keseriusannya dari upayanya pada perkara tersebut dalam urusan ilmu sehingga beliau pun menjadi tafawwuq. Tafawwuq itu menjadi tinggi, ya. Mumpuni pada kebanyakan ilmu-ilmu syariat serta ilmu bahasa Arab. Wastaqala bitadris wa ta'lif hatta laqiya rabbahu fantafa'a bihi khalqun katsir. Beliau pun sibuk ngajar, sibuk nulis sehingga beliau pun berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan mengambil kemanfaatan dengannya sekian banyak umat manusia. Wa intasharat mu'allafatuhu bainal muta'allimin fil amsar wal bilad. Sehingga buku-buku beliau tersebar, mu'allafat itu karya-karya tulis beliau di kalangan para muta'allimin, para pelajar di sekian banyak wilayah dan negeri. Wa ya katsiratun minha nailul wator, nailul autor syarhi muntaqal akhbar, di antaranya kita fikir nailul autor yang wa irsyadul fuhul fi ilmin usul, kitab irsyadul fuhul usul fikih. Wa durun nadhid fi ikhlasi kalimat tauhid. Ini kitab termasuk insyaallah kita ajarkan nanti. Wa durun nadhid fi ikhlasi kalimat tauhid. Wa mufidul mustafid fi raddi 'ala man ankara al-ijtihad min ahli taqlid. Dan kitab mufidul mustafid, bantahan terhadap orang yang mengingkari ijtihad dari kalangan ahli taqlid. Ini memang ada mereka yang mengatakan babul ijtihad itu sudah tertutup. Ya. Babul ijtihad itu sudah tertutup, jadi tidak bisa lagi ijtihad. Kewajiban kita cuma taklid. Ya. Ini disebutkan oleh Ibnu Salah dalam kitab Muqaddimah Ibnu Salah. Beliau berpendapat seperti itu. Warisalah, makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan, karena zaman dahulu luar biasa ya, pada masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan juga Syaukani. Betul-betul mereka dari kalangan orang-orang yang menginginkan taklid, mereka mengatakan bahwasanya pintu ijtihad sudah tertutup, sehingga seakan-akan sudah masyhur di situ, kerjaannya taklid saja. Akhirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis kitab Usul Sittah, yang pada poin salah satu usulnya menyebutkan dalam masalah itu tadi bahwasanya pintu ijtihad masih terbuka. Dan juga Syaukani menulis kitab Mufidul Mustafid ini tadi. Kemudian warisala syarahus sudur fi tahrimi raf'il kubur wahayallati nuqaddimuha lil qurra. Dan kitab yang terakhir yaitu kitab syarahus sudur tentang hukum meninggikan bangunan kuburan. Ini kitab bagus. Dulu pernah kita pelajari bersama Syekh Abdul Mar'i. Wa bada al-muallif hadhihi risalah bi bayani wujubi rad minal ikhtilaf ila kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Muallif pada buku ini menjelaskan, buku mana? Syarhus Sudur ya. Menjelaskan tentang wajibnya mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah ketika terjadi ikhtilaf. Wa annahuma hukmul adl alladhi yufassil alladhi yafsil bainal haqqi wal batil inal ikhtilaf. Bahwasanya Al-Quran dan Sunnah adalah hukum yang adil yang memisahkan antara al-haq dan kebatilan ketika terjadi ikhtilaf. Wa stadalla ala dhalika bil kitab wa sunnah wal ijma'. Beliau berdalil dengan Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Wa annal ulama innama tafawa wa in tafawatu fi tahammulil mas'uliyah wa fil fadl wal jaza' taba'an li tafawutihim fil ilmi wal imama wal wijaha. Bahwasanya para ulama meskipun mereka berbeda-beda di dalam bertingkat-tingkat di dalam mengemban tanggung jawab, wa in tafawatu, meskipun mereka bertingkat-tingkat ya bertingkat-tingkat di dalam mengemban tanggung jawab dan dalam keutamaan dan balasan, taba'an li tafawutihim fil ilmi wal imama wal jaham, itu semua ngikuti perbedaan mereka dalam urusan ilmu, keimaman dan kedudukan. Falaisihu ayyata'allal bidzalika fi ja'li ba'dhihim hujjatan 'ala ba'din. Sehingga kata beliau enggak boleh ya, enggak sah beralasan dengan hal tersebut untuk menjadikan sebagian mereka hujjah bagi sebagian yang lain. Inda tanazu' fil masail al-ilmiyah, ketika terjadi perbedaan dalam masalah ilmiah. Para ulama itu berbeda-beda. Makanya saya ingatkan sekali sama antum, sebenarnya para ulama itu berbeda-beda, tingkat keilmuan berbeda-beda. Sudut pandang mereka berbeda-beda. Sehingga tatkala kita ada pendapat yang lebih kuat, maka tidak bisa pendapat yang lebih kuat ini tadi dijadikan alasan untuk menghantam pendapat yang lemah ini tadi. Menjatuhkan mereka, dikarenakan itulah yang sampai pada mereka sesuai dengan batasan yang ada pada mereka. Seperti misalkan sebagian pendapat yang ganjil pada Abu Hanifah. Itu kelemahan yang ada pada Abu Hanifah itu memang sudah sesuai dengan kemampuan beliau. Dengan tetap kita menghormati pendapat tersebut, ya, namun tidak taklid terhadap pendapat yang lemah tadi, ya, bantah dengan cara ilmiah, namun tidak menjatuhkan ulama tersebut pada perkara yang memang masail ilmiah. Wa inama yujib dzalika at-ta'awun bainahum fayakhudzul qawi biyadid dha'if. Namun yang demikian itu mewajibkan untuk ta'awun, ya. Yujib dzalika at-ta'awuna, akan tetapi yang demikian itu mewajibkan apa, mengharuskan ta'awun sesama mereka, sesama para ulama, sehingga orang yang kuat mengambil orang yang lemah. Ini kalau mau diambil. Sama sekarang juga yang merasa lemah itu mengikut kepada yang qawi. Jangan yatama ada fil ba'dhil. Ya, yatama ada itu dia lebih, ya sudahlah, salah-salah, enggak mau peduli terhadap qaul yang lebih kuat. Wa yakshif an ghamidil masail wa adillatiha. Serta ulama yang kuat tadi membukakan ya permasalahan-permasalahan yang rumit tadi dengan dalil-dalilnya. Wa yadulluhu ala turuqil istidlal hatta yanhadha wa yasir fi adadil ulama. Sehingga orang yang kuat menunjuki orang yang lemah pada metode-metode istidlal, metode-metode pendalilan, sehingga orang yang lemah tadi yanhadh, bisa naik wa yasir fi adadil ulama, sehingga dia masuk pada golongan para ulama. Tsumma dzakara mas'alata tahrimi raf'il qubur wal bina 'alaiha ala sabilil misal. Kemudian beliau menyebutkan permasalahan tentang haramnya mengangkat meninggikan bangunan dan membuat bangunan meninggikan kuburan dan membuat bangunan di atasnya sebagai bentuk contoh. Jadi Syaukani ini unik beliau dalam kitab Syarah Sudur itu ya. Di awal-awal beliau menyebutkan tentang perbedaan pendapat dari kalangan ulama waktu itu, ulama-ulama apa namanya, fuqaha dari kalangan Zaidiyah, fuqaha imam-imam dari kalangan Zaidiyah. Ya, mereka ini ulama tokoh di Yaman, tapi berpendapat kuburan itu ditinggikan, boleh ditinggikan. Nah, dibantah oleh Syaukani bahwasanya ada ulama-ulama juga dari kalangan Zaidiyah yang berpendapat tidak diperbolehkan ditinggikan tadi. Nah, itu fungsinya kenapa? Untuk memberikan pencerahan kepada mereka yang Syiah, yang pemahaman Syiah pada masa itu, bahwasanya kewajiban mereka adalah mengikuti pendapat ulama yang qawi, bukan taklid kepada ulama-ulama yang dhaif pada masalah itu. Kemudian beliau menyebutkan liwaddih dzalika thariqatal ulama fi rujuk inda tanazu' ila al-kitab wa sunnah, agar menjelaskan dengan hal tersebut metode para ulama untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah ketika terjadi perselisihan. Fa dzakara al-ahadits al-katsira fi tahrimi raf'il qubur wal bina' 'alaiha wa wujubi hadmi ma kana mabniyan 'alaiha. Kemudian beliau menyebutkan hadis-hadis yang sangat banyak tentang haraman meninggikan kuburan dan membuat bangunan di atas kuburan dan wajibnya menghancurkan bangunan yang ada di atas kuburan. Wa tahrim ittikhadhi quburil anbiya'i was-salihin masajidah, serta keharaman menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang soleh sebagai tempat salat. La wa la'ana man fa'ala dzalik, serta Allah melaknat orang yang melakukan hal tersebut. Wa bayyana wajhal istidlal biha 'alal matlub, dan Rasul menjelaskan sisi, atau Syaukani menjelaskan sisi pendalilan dengan dalil tersebut ya, sesuai dengan yang diinginkan. Wal hikmah allati ru'iyat fi dzalik, serta hikmah yang terdapat atau diperhatikan dalam hal tersebut ya. Wa fadha fi dzikril fitan allati tansya an hadzal bid'ah, serta beliau menyebutkan juga ya, menguraikan tentang penyebutan fitnah yang muncul dari kebid'ahan ini, meninggikan kuburan. Wa nadhari atun ila syirkil akbar, bahwasanya hal tersebut wasilah menuju syirik besar. Fajazahullahu anil muslimin anil islami wal muslimin khairul jazaa, wa jama'ana wa iyyahu fi dari karamatihi wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Adapun fasal yang kedua insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya.